Mitra Bisnis, ada sebuah cerita sufi yang menarik ya. Kebetulan seorang sufi membutuhkan api, dia akan memasak untuk menanak. Tetapi pada hari itu hujan dan basah dan tidak ada alat untuk membuat api. Maka dia dengan kesaktian pergi ke neraka dan meminta percikan api. Sang penjaga neraka menanyakan, kamu memerlukan apa? Dan sang sufi berkata, bisakah aku meminta percikan api? Maka sang penjaga neraka bilang, saya tidak mempunyai api di sini. Wah, sang sufi berkata, loh, katanya ini neraka, bukankah di sini banyak sekali api? Aku membutuhkan percikannya sedikit saja, gitu ya. Kok tidak boleh? Sang penjaga neraka kembali, kami tak punya api di sini. Tempat ini memang neraka, tapi tidak ada api. Karena setiap orang yang datang ke sini membawa apinya sendiri-sendiri. Mitra Bisnis, pelajaran ini singkat tapi mempunyai arti yang sangat mendalam. Karena dikatakan bahwa kesengsaraan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Api yang ada di dalam neraka kita adalah bawaan kita sendiri. Bukan sesuatu dari luar yang membakar kita, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Kitalah yang menciptakan neraka-neraka kita sendiri. Untuk melepaskan diri dari semua kesengsaraan ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah berdamai dengan hati kita sendiri dan menjalani semuanya dengan penuh syukur dan damai, karena neraka ada di dalam hati kita masing-masing. Di dalam neraka tidak ada api, tetapi setiap orang yang datang membawa apinya sendiri-sendiri. Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau pada Facebook dan Twitter saya. Terima kasih, salam sukses untuk Anda.